dina ieu kitab minggu ieu sakumaha perjanjian rek nyaritakeun soal puasa. Unggal taun beda-beda kukula kitabna dibawana. Kebeneran taun kamari mah iya, taun ieu mah hadir. Kitabna tajul jamilil usul fi ahadisir rasul. Ah, mal baroga lah kita. Soalnya masih boga. Kitab-kitab ieu teh kitab anu ngumpulkeun hadis-hadis sahih. Jadi patali jeung hukum-hukum geus ieu dalilna otentik, kuat. Teks ngaji hadisna ulah sapotong-sapotong bakal kanyawan, kekurang, kekuatan-kekuatan. Dalil-dalil, nas-nas. Dina Al-Qur'an dijelaskan sakumaha tadi ya ayyuhalladzina amanu etalah nasna. Urang ieu kuari kasorot ku sinar ayat ya ayyuhalladzina amanu sehingga urang teu tawadu. DPDP kagusti ku kasorot ku ayat ieu berangkat di imah nu bada subuh nu memeh subuh cepet gegeran besi kaburu bea kenuduk pas desa. Alah aya sababaraha delegasi kiai muridna diutus ka dieu hayang ngadengekeun nyana di imahna lantaran geus rada kolot. Nyana minta izin supaya nyana bisa ngadengekeun di Serang aya, di Pandeglang aya, di Cirebon aya, di Bekasi aya, nu bebeja Bogor aya. Lantaran alat kuari mah canggih, dia make bebek, tapi dia make bebek dari. Jadi cek jalan tu, minta izin mereka ngadengin di lembur. Cek ulalah tu, ngadengin di jakur. Kaya nepoe kemari rumah lubang udara tangga dia minta izin. Kedirinan wahayang na kiai ai diizinan kulama saudara kitu teh tresep. Bahkan aya nu milu ngaji ye langsung di Mekah. Unggal minggu memantau pengajian di dieu milu nyana. Di Mekah. Ulah pajar urang Mekah tetep urang belar aja di lomba-lomba. Belaraja tunjuk cikupan wadir Mekah nganda tebenya nah hayangin ngadengekin sakit jauh rahasia Allah sepuluhnya mayat nanti nyenaka ayin. Lamun lawan kasorotku ayat ya ayyuhalladzina amanu urang mual kadir. Di mana urang geus kasorot pan lain ku sambarangan nu nyorotna. Allah pan nu nyorotna berarti urang keur diperhatikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Asal diperhatikeun ku Gusti atuh moal ka mana aku. Belaka amin. Bawa ka mana? Bawa ka mana? Karena tetep ka hayang mah tetep ka sorot. Allah. Ayat ini diturunkan ku Gusti Allah. Dina dina tahun kedua Hijriah. Wallahu alamu bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu hai jelmanu ariman. Alladzina isi mausul amanu silahu al mausul ma'asillatihi fi quwatil mustaqbi sarwajing ya ayyuhal mu'minun. Wahai jelema-jelemanu ariman, rek di mana baik? Di seluruh penjuru dunia, benua Asia, Amerika, Australia, Afrika, Eropa, pokona nu iman ka Allah, nu iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutiba alaikumusiyam, diperlukan kamarane kabeh ngalaksanakeun puasa. Besi pajar puasa teh umat Kanjeng Nabi hungkul dijelaskeun besi pahiri-hiri kama kutiba alalladzina min qablikum sakumaha diperlukan puasa ka umat-umat memeh aranje la'allakum tattaqun. Manawa harpan kudu jasa anjeun sararieun takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabaraha poe tadi pardukeunna puasa? Ayyam ma'dudat. Sababaraha poe doa? Sabulan ayyam ma'dudat. Ialah dalilna ditenungkeun dibaca uraian-uraian praktek nama ku Kanjeng Nabi melalui hadis ialah aya di kitab ieu. Cara-cara puasa kabagi sabaraha puasa tah ieu kurang mun dibongkar aya dina kitab Tajul Jamak ngan kurang manggis tarima asak baik maningan ge menang Syekh Nawawi At-Tanah. Ngenaku kudu ngabongkaran deui urang datang ka kamar blak geus aya ngena. Kudu ngabongkaran deui ku urang. Tinggal am-am. Nih. Daripada ngabongkaran deui capek urang. Jeng alat-alat nak kudu meje nak ngabongkaran. Dah ye hasil para ulama ini nitian kumaza ibul arba'ah. Kemudian diteruskan ke belah jenaku para ulama-ulama kurang manis tinggal ambae melalui mazhab urang mazhab Imam Syafi'i. Kuburanana besi salah ke besi Syafi'i Cikupa. Lain kuburanana di ditu di mesin. Besi dekari lu kula dekari itu. Ke Mesir ke ziarah ke Imam Syafi'i. Lantaran urang make aturan-aturan Imam Syafi'i. Tapi orang can pernah ke itu dah mengantap geranya yang celengan di kuai. Siap-siap kula insyaallah dikizarah ke Imam Syafi'i. Kuari saya dataran anak kakarak menang salah tu. Iya, siap-siap baik. Ongkos sama lah te mahal. Jam kata setengah, jam kula setengah. Ya sekali-kali lah usaha lah. Aduh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Rindu rangkai bangsa ini dongeng batur, kamusir, kamusir. Insya Allah, ke bakal ziarah ke Imam Syafi'i sekitar bangsa tahun ini kan, insya Allah. Entah kulah pakai. juta balanjakeun. Sareng deui barang 1 juta balanjakeun. Itu teh jadi-jadi. Eta ayat cek lugot, ayat cek syarat. Cek lugot mah mutlakul imsak sekadar nahan eta nu kitu ngaranna puasa. Nahan naon? Dahan teu dahar tibeurang ti peuting ngaranna puasa. Tenginung ditahan kurang rek beurang rek peuting ngaranna puasa. Cek lugot lugot teh bahasa. Nahan teu leuleumpangan eta geus ngaranna puasa. Nahan teu ngomong eta geus ngaranna puasa. Nahan teu kitu dunga denge eta geus ngaranna puasa. Cek lugot. Beureung mah lain rek ngaji lugot. Ieu mah rek ngaji teu rek ngaji syarah. Contoh lugot dina Al-Qur'an. Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Siti Maryam. Inni nazartu wallahu alam bimuradi sanyana kaula nazar lirrahmani ka Gusti shauman. Dek malo baomong lah. Ngekernahan. Falan ukan lima liya umat insiya. Ingat dulu gak betul kepada dia jangka Mekah. Jang orang balanja. Kan hanya kertas beka. Sekitu ke Siti. Oh anak isi Siti. Wah pula dengar Siti. Kurang harap des aja babor semua pun habis di babor kurang harap sial cedek cakin dicarikan ke seribai orang Indonesia mau pukul dengar percis mau pas dalam makam Mekah datang ke jidah loba nomara ke sorban terus digawe nakagah jasa minah-minah kentas. Masya Allah, panuran gelar aja mah cuci banyak doaku. Sebenarnya ku kiai ini kita siapa nak doaku? Ia pun kiai kau yang masuk sorban. Gelar aja blon. Jadi makam masukin dia makam udang-udang. Belajar kiai. Ya Allah, ya Rabbi, masya Allah. Oh, tenang guys. Ulah bodoh kata toloyo abong-abong di Arab jari kiai kape setiap kacana kiai cek ini di situ tukang angkut tak kiai jadi begitu asal gitu kiai tapi puasa cek syarak. Wasajib sarama al-insaku al-maghfirati min al-fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsuso. Nahantina nunga batalkan puasa. Aya waktuna timimiti fajar tepikin ka surup panon koe. Subuh tepikin ka maghrib suman makan niat anu dipubuhkan nutang. Nukitu karena puasa. Izaid niat puasa ngajaga dina seluruh pembatalan ti subuh datang ka magrib kaeta nu kitu ngaranna puasa teh syarat itulah puasa masyaallah ai lumantak ku si Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta. Lumantar Gusti Allah nita puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti. Sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia, sia supaya deukeutan jeung aing. Ke di akhirat mun sia deukeut jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, diberi tempat anu mulia, diberi tempat sebagai penghargaan deket tak anjeun ka kaula surga. Di mana anjeun jauh ka kaula, ku kaula bakal diberi tempat di neraka. Sakitu teh. Nu mentas kan kita bi tugasna basyiro wa nadhiro. Hiji ngahubungan surga, dua nadhiro nyingsinan neraka. Sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai waratsatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun kanjeng Nabi lamun kanjeng Nabi dibere tugas basyiro wa nadhiro atuh kiai na ge kuari sebagai waratsatul anbiya kudu basyiro wa nadhiro. Kudu ke di jalan surga ieu. Di jalan neraka ieu gol kagis. Ulah sembarangan. Babagi tugas, kiai-kiai tugasna corong Al-Qur'an. Pemerintah-pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal nu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika. Kepanjangan sungut bule. Kiai mun ngiru ka dinya sarua geus jumlah di Amerika. Sarua bae. Seseta. Jadi ngaji mantek ngobos itu teu kudu dicaritakeun bulung ka bulung, bulung ka badung, bulung ka leuseup badung, bulung ka leuseup. Teu kudu buktikeun bae kos itu. Ulah nyaritakeun mantek-mantek paling ngana teu bermantek. Tahu kuduna teh. Ngimpung ge. Corong Quran kiai mah. Corong hadis. Corong ulama eta kiai. Ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika, boga mobil di dunia nama, di akhirat dikakep siap malaikat. Ih, ulah sambaran mah hehehe hehehe ngan pantas ya. Deukeun ka ditu na emang kumaha sakubaha sih ngeunaan apansa. Di akhirat dibeuleumna naon gara-gara jadi corong. Boga si Amerika di barat. Atuh nuhun teman teu bae. Ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah geus carita kasimpulan. Bikin teu teh kitu kitu bae. Inte teh geus kula ngan sakadar ngabejakeun doang pedah Kanjeng Nabi basyiro. Syahida wa mubasyiro wa nadhira. Kumaha kitu? Ieu. Lazatu dunya arba'atun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji atuan dahar, dua wasyarab nginum, tilu wal jima'u jima' sek nomor kaopat naoh molong tak itu kok perhatikan coba molong. Ieu teh meunang ti Kanjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh, ngan sakitu kalazatan dunia. Mantak ibu lulusan ngajelaskeun ge. Nikmat ku dunia salah tangannya nam. Jadi pun aya ilmu kalu zakat. Sampai teh lurus lah. Nikmat ku dunia salah satu taban. Namun aku belatun wa ilmu kalu zakat. Nikmat dunia nganti lu tengetkeun sararia cek nurusan hiji naomun molor kadua kublatun nyium katiluna mana nyium kira kalu zakar kana bebesjen panakol tongtrong atuh kumaha ngomongna si eta coba atuh jadi itu kitu lagi itu tuh kitu bae cek urang Jawa opo iku ah boten ngertos orang itu orang Jawa mas. Ya wis gue lulu dah apa itu dah aduh Masya Allah emang orang Jawa mah gak serius deh gak serius deh cerita Gusdur teh diundang ke Mekah ku raja ya yang dibawa ulama kiai 10 orang datang ke istana kerajaan di situ di Arab aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul. Nya kieu bae. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hidup bae kita di hadapan lawan. Sabar kan ku Gustur, ono apa sih? Duhu dilarang berduhu di sana, berarti ini tempat duhu katanya. Waduh, cekus turtea, dasar tanya kola, orang Indo kan tanya kola. Ini mah dilarang masuk. Bayinya anak di Indonesia nyebut duhu-duhu, dia kapal majikan. Jadi itu barang kamar mamu duhu, emang ini tempat duhu kali ya. Emang itu naraji kok situ kan. Orang mau duhu, pada tempat gigi tua. Nah, hiji dahar, dua minum. Artinya toang teh kadaharan kadaharan. Ini milki dahar berikut bubuahan anak. Nomor kedua inuman, nomor katilu jiban, nomor keempat ia adalah sare. Jelema asal di setengah dahar. Gas, kita siap-siap ngemeteran tanah, semeter betul. Dua meter. Jadi nak minum itu kemeh baik. Di mana mana geus teu kuat jima, aha geus moal kebele. Komo tuh cenah kieu geus papat-papat peuting teh teu bisa es kurang emang wallahu a'lam atuh geus si mamere-mamere bae caingan geura siap-siap bae tadi ngarendengin apa apa jelema opat. Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil 'abdi 'anillah, nuopak eta karena kalayatan dunia jadi halang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deukeut ka Allah. Nuopak eta ngahalangan deukeut ka Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah, eta mah deukeut ka jeung kumule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naon ieu pertama loba molor teh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung duluna teh jauh. Ieu atuh duluna nya ka mana sia teh? Heh, aing mah. Boro jeung Allah, ieu dulur teh jauh jeung babaturan teh jauh. Ieu molor. Nah ieu lah hijabun lil hadi anillah. Ngemendek wa idza furidha shaumu shahran ala wa idza furidha shaumu shahran ala muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa kakang jeung nabi jeung umatna dina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah di bulan Ramadan mah dari ke sana ke Gusti. Insyaallah salaki bageur ka pamajikan. Pamajikan bageur ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu. Ka anak bageur, ka tetangga bageur, anu boga mere nu teu boga menta bageur. Insyaallah, insyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah. Hiji. Nomor kedua na hikmah tina diperdukan puasa 30 poe. Lumantak ia puasa 30 poe atau sabulan. Kurau memang. Ia sasakalan na. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam. Sanya na kanjing Nabi Adam. Bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam. Lama akala. Begitu anjina ngadahar buah. Kuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur. Bakia min jawfihi miqdaru salasina yauman, di jero beuteung nyasa 30 poe. Ya ada ifrit, hari ada turun. Eta teh akan dilarang teu meunang di deukeutan, teu meunang di dahar. Ku aya di rumah turun. Turunlah kanjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku kanjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh tidak dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua, kulit. Iyalah tu pakai beber ampok-ampok. Nomor ketilu, ayam madu sacak-sacak dibawa ku kanjing Nabi Adam. Nomor keopatna, iya adalah getah ambar. Opat kanjing Nabi Adam mawa ke dunia. Itulah dongeng kanjing Nabi Adam. Langsung turun di India. Ngusruk kanjing Nabi Adam. Sudah! Sanggesa sujud. Kugus di Allah diantepkan. Besa tungtung etak buah. Nu ayah dibetin. Ayah kanjing. Beak-beak tilu puluh poe. Sewe tilu puluh poe. Ya Adam, irfak. Hei Adam, salah. Tak dihampura dosa, sanggis tak kaitukun, kaisingkun, kaitukun, kaisingkun, tilu puluh poe ke opat puluh poe na bersih, maka kanjeng Nabi Adam diterima tobat. Tak tobat tak kurang ge, kuari tilu puluh poe dibersihan, ya dituntung, tanda diterima tobat, menang Lailatul. Masya Allah, nikmat ya. Benang Lailatul Qadar. Baca-baca. Tekudu ngaburinya ibe Lailatul Qadar. Kurang ye timiti puasa teh. Cedah dongeng nabatur mah ngaburinya belak lami segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar. Lain. Eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Gusti ya puasa teh dibere Lailatul Qadar ai. Kukusi Allah kurang pemajikan lu biasa manyun beseri bunga kita Lailatul Qadar anak cium tangan biasa nama anak kusiu benon ya pak martilnya katarang abah ya katarang abah tapi belum puasa sama cium tangan eh kan ada Lailatul Qadar kamu aja SMS anjing jahe emang ya teman neraka jahanam teman. Masya Allah kari beh iyalah hikmah dan mentak Gusti Allah nita puasa kakanjing Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha kekurang mudah-mudahan diberi sehat Gusti Allah diberi jag-jag Gusti Allah diberi daik kurang ibadah Gusti Allah. Ya, benar-benar orang menang rito Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dina disyaratkan puasa tekiya. Inna Allah ta'ala khalaqal akla. Sanyana Gusti Allah ngadamal akal. Begitu didamal eta akal ke Gusti Allah. Cek Gusti Allah. Ya akhlu akbel. Hei akal, madak. Apa bala akal madep ke Gusti Allah. Semoga ke Gusti Allah. Ya aku adil. Eh akal mungkur aja. Akal adbaro mungkur. Nurut jasa akal. Ke Gusti Allah ya aku man anta wa man ana. Saha aja. Insyaallah. Cik akal anta rabbi wa ana abduka da'if. Gusti Pangeran Abdi, hari Abdi Mahamba Gusti Anobai. Ketuk Allah, ya aku, makhluktu khulukun a'azza mangka. Kaulah tengadamal makhluktu lewi mulia tibatan anjir. Sebab anjir mah, kes ngaku jasa. Begitu ditanya, man anta wa man ana, anjir teh ngejawab. Anta Rabbi wa ana abduka da'if. Istimewa akal mah. Ini apa posisi, itu akal. Ini apa tempat, itu akal. Beres. Yes. Mana kukaulah di damang makhluk bupang mulia-mulianah. Cicing mana akal. Bakal diterapkan di manusia mana akal. Ya sukan ke manusia-manusia. Ini orang dia ayah akal. Ini apa posisi, akal memang kumah gitu. Akal sempurna deh, ini apa posisi. Kumahnya apa posisi nak. Mungkupaya dipakai di luhur. Kuh akal. sepatu dipakai di sapi dia ya. Di waktu sepatu dikahulu supaya dikasuku kedua kalah kedua kalah pemajikan ke orang dihormat, pemajikan orang ke orang hormat akal. Di waktu pemajikan orang ke orang ditoler-toler ayah randang orang ke orang dimulyake haji kurang akal atau luhur itu akal gitu bae terus beres. Gusti Allah ngadamal akal tsumma khalaqallahu nafsa. Gusti Allah ngadamal nafsu kuwe. Baqala la hakka Gusti Allah akmilih nafsu madu aja. Alam tujib. Begitu digerokkeun asiana setali akmilih ka dieu mane. Ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuakeun. Ngabuakeun. Bahasa hebat kan ngabuakeun. Keluarga tu sangat bangga, jadi gak bangga satu yang serobak dan tinggal lagi. Aku cicing mai. Masya Allah. Semua kau ada lah. Tuli ngomong dari Gusti Allah. Ayah, nafsu aku ini kadir kadir. Tetap mai. Falam tujib. Ngebuat buat dah. Tidak mata tak Gusti Allah. Tidak nembalan nembalan aja. Iyalah nafsu. Aja satu mana dininya baik tapi dititanya sekusi Allah. Cuma gola lah aman anta waman ana hei nafsu. Sahanya, sah kau lah. Jawab. Bagola sana ana wa anta anta. Bukulah makula, gusi makusi. Tak sekarang digil beker kau gitu dah susah. Nipta bagi dengan gusi Allah. Ya Allah, ya Rabbi, iyalah nafsu. Lumantar fa'azabaha binari jahannama miyata sanatin lantaran kakaran pijin genggis buang kawaran nafsu mah kukusi Allah langsung dikanarakat jahannam ken seratus tahun digodok tak nafsu digolos proken nafsu seratus tahun dinarakat jahannam dia digodok seratus tahun cuma akhra jahat kakaran dikaluarkan itu nafsu tanya deh kukusi Allah hei nafsu man anta waman anta sahaya sahaya taulah kakak wajah batsunya nak jawab bari leles gusti anak-anak wantan aduh gusti godok karakun tahun berarti anak-anak wantan tak kena main iya pangkawar rajasa nafsu masya Allah wahan rajasa tak bisa digodok kusana. Nah, kekusi Allah cuma dan dilunakkan dia nafsu taye. Cuma janganlah finaril cum di atas sana. Kuari maka sana lapar nafsu. Dikodok maka sana lain nari jahannam. Tapi maka nari cum kena lapar. Ia diulah, itu diulah, ia diulah, itu diulah, ia dipegung, ia dipegung. Diantapkan nafsu taye kena mandiri sorangan lain. Kakara kita langsung lemprah. Nges cicing bae tungkul bae tanapsu. Satadina bae kuanggah bae. Anak-anak wantan. Kita nafsu tanggah bae barang dilaparan, dibere dahar nte, dibere nginum nte nafsu. Ya wewe dibelokin kukus ya Allah cicing bae mane-mane bae nafsu coba. Jadi kahayang-kahayang nate aku hari dipuasakin. Wari kaya mesti diturutkan kakarak ditanya kukusayan nafsu man anta wa man anta sahaja sahaja kaulah kakarak pahakorot sek nafsu ini abduka wa anta rabbu kaulah hamba gusti gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh aing kudu di kosongan beuteung siap suwuk geus atuh kuari mah kieu bae oh jazakallahu alaihi wasallam bisababi zalik manusa waing leutik kita puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusa lah kitulah lumantar urang kita puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae mulai dikepar bae lempang ada bonteng suri jis ngalih itu ya nafsu dah ya nafsu aku nafsu dah tereka harus ke Gusti Allah di mana-mana bukannya bonteng suri, nyak kopi, nyak teh manis, nyak susu, atau begitu taraweh sedang menghadap. Kereknya nanti taraweh. Milihannya nanti 11 di mana, oi? Taraweh nanti 11 di mana? Tuh, di basit itu. Yuh, udah berarti sudah, ini mah 20, tilu. Apa ya? Yang nanti 13, yang nanti 11. Barang datang tadi itu, ngesan, alhamdulillah. Maksud, gara-gara bonteng suri. Ya karim, Masya Allah. Ala kadar orang ngebahas besi poho, syarat sahna puasa ayat 4. Nomor kehiji, Islam. Bisa sah puasa maka syarat 4, syarat nomor kehiji, kudu beragama Islam. Berarti kafir mah, berarti murtad mah, atau teu sah puasa. Nomor kedua, wakrun kudu boga akal. Berarti nu teu boga akal mah nu edan mukmale atau teu sah puasana. Nomor katilu nikoun minnawi aidin, bersih tina sabangsa het jeung bangsa-bangsana. Aya awewe atuh teu sah puasana. Nipas bangsana wiladah termasuk miskam atau keguguran baik getih maupun daging tetap teu sah puasana. Nomor kaopat wa ilmun yakudul waktu gobilan yusawum nyahok bahwa waktu tenarima kena dipuasaan nyahok kena waktu kena bahwa enta waktu tegis asup kena waktu puasa lain waktu lebaran lain ayam motasrek jing lain waktu-waktu dilarang puasa nah etak kudu nyahok ketentuan puasa nah itulah syarat sahna puasa. Kahiji, nomor kedua nadek dicerita gentel syarat wajibna puasa. Kewajiban puasa ngambugaan syarat ayat 5. Nomor kahiji Islam. Kewajiban bagi jelema nu beragama Islam. Puasa. Lantaran geus memenuhi persyaratan. Nomor kedua takli mukallaf. Namun tadi nomor kahiji Islam. Berarti nute Islam kafir atau tesa. Murtad wajib puasa ngan lantaran nyana kehalangan ku murtad berarti teu sah ari kewajiban maka kewajiban jelema murtad puasa ngan teu sah lantaran nyana kaluar ti agama Islam. Nomor kedua na taklif kudu mukallaf berarti kudu balik kudu boga akal teu sah jelema edan puasa teu sah mukmaale puasa teu sah jelema mabuk puasa tesa. Tekawajiban puasa lantaran manehanan teka taklik. Nomor katilu itokoh kudu kuat. Jelema nu teu kuat puasa atau tekawajiban puasa. Aya aki-aki umur nangge 90 tahun geus teu kuatan puasa atau teu kudu puasa. Nini-nini umur nangge 100 tahun teu kuat nyaon puasa teu kudu puasa. Teu kudu puasa kaya urang atur. Puasa sok teh ieu mah nu kuat atawa aya jelema penyakitna teh mah parah jasa mana ngora kene padahal mah gara-gara umur 20 atau 30 tahun ngar mana kronis sehingga lamun teu dahar jam 7 jam 9 teu dahar geus kitu-kitu mah. Geus kitu-kitu penting kuat kana mah dipaksakeun pai datang ka gohor eta teh kudu buka bae ulah agama mah murah jasa la yukallifullahu nafsan illa wus gampang jasa bagi jelema nu teu kuat teh puasa ulah ini bagian di kita puasa sate nu kuat nomor kaopatna sehat ulah kering lamun kering atuh teu kudu puasa kudu sehat awak teh. Ngan geringa kabagi aya gering anu kudu puasa bae aya gering anu makruh puasa aya gering anu haram puasa aya gering makruh puasa jelema gering-geringna kira-kira geus dimenangkeun kana tayamum ngan hayu puasa mah kuat mun puasa makruh aya jelema gering lamun puasa manehanna teh bakal pae haram puasana aya jelema teu meunang sanajan ajan gering temenang buka kriyut bulu doa beran si ada buka kuyang main kekiai itu nah ayat mulia ngerti kudu puasa ngomong ngawan puro mulia kau siawat dukun-dukun yang gembok udah hati bebararu kang abe saya jadi ayat ukuran-ukuran anak nomor kelima ya koma ente kama mana cicing di imah ayat musafir mah berarti menang buka tuh selanjutnya rukun puasa ayat tilu hiji niatun nailan likuli yaumin fil fardi niat unggal peting nina pardu urang puasa Ramadan pardu ta niat tak kudu unggal peting niat tadi papatahan urang kuseh nawawi cik niat teh paling rendah apalun niat fil Ramadan nawaitu somat godan min Ramadan cukup saja atau nawaitu somat godin min Ramadan jadi tak sakit utah hayang sampurna abdi mah mama mun hayang sampurna ieu cecek nawawi tanara nawaitu soma wadin an adai fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi eta lah nu sok urang dipake sakali niatna nawaitu soma wadin an adai fardhi syahri ramadan macan ramadan hadhihi sanati lillahi aya nu perebut kula Ramadan ya teman Ramadan aya liklaman entah ieu ada Ramadan bae siap Ramadan entah ieu ada Ramadan bae ka ayo Ramadan Ramadan ribut Ramadan aja Ramadan teu kula puasa lah cekelah ribut Ramadan aja Ramadan eta teu bagus aja sia Ramadan aya Ramadan atuh ayo nang ngaji di Ramadan siapa nang mantap Ramadan Ramadan mah ieu fardhi didapatkeun kana Ramadan ieu didapatkeun kana syahri didapatkeun kana isi syara geus cek dina alfiahna ge cek dina alfiahna lamun geu mun sore didapatkeun atuh jadi mun sore kitu teteh mantap aing mah ka Ramadan bae oh kitu nya isi Ramadanna naon aing mah ti ditunu bae Ramadan dengan barulah. Ya Ramadan di usaha, Ramadan di Ramadan di tahun baru dah selalu di masalah kan, tahun tetap dibahas ke ulah di masalah ke. Sarwa-sarwa kene, salah ngomong doang tomah. Kurang asak ngaji alfiah. Nah. Kumaha lamun niat sakaligus nawaitu soma syahri kullihi. Aing mah leuk niat sakaligus sabulaneun. Muntik bahasa ulama, Gusti, abdi niat puasa sabulaneun. Eta kok kitu tadi bisa tante cek mazhab Syafi'i mah teu bisa tapi cek mazhab Hanafi mah teu naon. Maka beusi urang kepo, bisa cenah dibaca. Geus bae naon eta soma syari kulli. Isuk niat teh niat teh nalika urang poho niat kaganjel ku eta. Kaganjel geus. Niat tadi ada tipe-tipe timimiti suruh panon payane magrib datang ke pajar eta waktu niat ayo niat di mana tempat nak balbu niat tadi na hate ayo teh sungut eta mah sungut masa kadar jang tejaruk narik-narik doang supaya bahwa ateh teh niat dikedalkeun sunah hukumna cek ulama atina ieu mah moal di sungut ada di hate teh masalah daripada sungut doang hati ente terjadi tapi lamun hati doang sungut ente oh masalah nu bagus banget nya sungut nya hati geus kulantaran nikol uniat mah atuh bebas bebas teh urang keur salat insyaallah wakfar na makmum ye lantaran nungguan imam-imam nangel babacaanana ngalamun nangel si imam geus obong-obong kori teh ah aduh, nyata balik ke belahai meniat belah di jelate kesen nawe itu semua kodinan ada ipadu suara jadi di jero sholat niat jadi yang paling disentirikan kukus ya Allah kalau masalah laki, oh salah, saya mengkaram itu iya orang mah. Atau kekir, bahasa ada peniman. Ye, niat ah, niat di jalan itu, terdiuk. Jadi, bah. Atau paling ketang, gini, dan niat, niat paling ketang jalan itu. Yes. Atau tante sarawai ngopi, terus cek rat, cek ke pemajikan. Ke pemajikan, pasti kan, biasanya ingatkan niat. Ingatkan niat cara teh si, ingatkan niat daripada engke mantas jima aja sok es, mendingan niat. Kata gitu anak nak, abang nggak betul amat niat nak. Pada nggak gresel. Tuh siapa cari yang mau sok burung, nyawan tak lain berarti. Dah itulah. Niat teh pas itu, jadi lu masalah. Uraman nulis biasa dididik kusupon Maulana Hasanuddin unggal ba'da sholat taraweh urang sok make niat. Eta teh nang sultan. Mantap pada lama make sesolawatan age. Eta teh ada binti Fatimah binti Rasulillah. Ya. Masya Allah kutub-kutub rubani. Eta teh ada masalah Hasan tu mal Husain ibnu Ali wal Fatimah. Beuh kurang keur leutik pa unggal masuk ka itu. Unggal masuk ku hari mah dikasih kumat awi misal. Urang tarolo-tarolo teh misal. Eta Hasan sumal Husain ibnu Ali wal Fatimah Allah. Bismillah Muhammad ya Rasul. Beres niat etata ya Allah ya Rabbi nikmat ya sabar ya sewa anu barani saja hati-hati dan sae dan ayat ini hati-hati hati-hati anu bakal anak ngilok teh anu kuah ingruh mah tapi tahu kawas ayo dicek hati-hati otok kita ngada kebalulah tangan ayo jok ngilu aduh siap teh mancing kong berbalulah ya Allah, ya Rabbi. Sia cekak-cekak kali enggak ada mangka siain mah. Guys, bari menawan bae atuh ya eta geus weh, bae mana meja sang masjid musala di Banten mah eta bae Banten. Sok geura Tangerang, sa Tangerang, Serang, sa Serang, Pandeglang, sa Pandeglang, serempak kabeh Hasan Sumal Husain. Asal kasarawe bae na dege di mana bae eta, masyaallah nikmat jasa. Bari weh. Niat nomor kedua water kumuftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ya sirun eling muhtaron tur karep beureu jahilin mazurin lain jahil mahdzur di jero puasa teh di jero puasa kudu ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa ke bakal dibahas nu ngabatalkeunan dahar minum pan kudu insaf jima etalan nu ngabatalkeun kana puasa kitu ge zakiron mun eli goge muksaron mun karap kitu ge deui lamun lain jahil mazur kumaha lamun poho zain mangkat di pabrik istirahat balik ka imah bareng deuleuh diturun saja ya jengkok atuh ngara dari karyawan. Waduh, jengkol ngor. Wih. Ayo sambelan saja. Nges, terdinding haling deh. Ngeduk dua piring setengah. Beres dua piring setengah. Minum lek-lek-lek-lek-lek satuntang. Nges, beres minum satuntang. Samsu. Nges, beak datang ke merek-merek lah. Gara-gara apa ya pohon? Gara-gara hantel. Gara-gara apa Allah nyawa sama bos itu. mana pemajikan? Heh. Ngongkom tuh pakai celana. Waduh, naik temperaturnya. Cih. Eh, Bu Hadidi. Lantaran cakang jin nabi kene iza koma zakar jahabat tulusa di mana-mana nantung zakar hiji lalaki leuhit 2/3 iman 2/3 akal nah aya leuhit teh di pohon naon sakitu gede na eta pabajikan di bangku wae ditunjuk di luhur gentong inget ya Allah ya Rabbi itu kena buktar karab dewe ngokot sorangan hayang sorangan aik itu mah dipaksa ya na di pagudet dikirkan ya nanti yang takut jelama das ya tetap das tetap diasupkan ke jeruk diwolokkan satung-tungnya nanti tengah robakkan sungut nah tengah robakkan sungut atau batas tapi namun haju tetap dikadirkan diterik leureuy na ka kartorangan maneureuy. Namun kitu lagi bae. Teu teu teu mager puasa. Sekarang nya nyopot lah panggung di kitu-kitu. Ka jero sorangan dah. Teu batal. Minuman make cai lek. Teu batal teu naon sanajan loba ge. Tapi lamun nya geus apa beneran jadi. Oke, lain anu bodoh mazur majelemah, anyar asuk Islam, orang Medan, atau orang Tintim, atau orang Bule, orang Amerika, orang Inggris, asuk Islam, puasanya nate nyahun, sugan teh makir puasa teh ai lapar mawenan dahar, dijahun, nyalat terus bae dahar, mazur lantaran bodoh, jelemana kakarak asuk Islam. Kumaha teh lamun tatangga urang bodoh teh nyaos sarua bae. Aya tatangga urang teh nyaos sugan teh mah puasa teh kitu meunang dahar lamun lapar mah nyana dahar bae. Bodoh teu pernah ngaji, tetep bae digindreng bae. Urang sebab teu ma'dzur teh diampura deukeut ka pasantren, deukeut ka majlis taklim, deukeut ka pangajian hingga bodoh pembatalan puasa. Durhaka bae. Mereka tiluna so imun nu puasa na tah nungan tak sing hade kumaha cenah kiai mun utak utak ge sarua teu batal lamun utakna sorangan tapi lamun ngajang ngutakeun batal urang mah jeung muala imam mani ngutakeun bae cowok urang batal atawa ngambeun nu nek-nek batal. Tapi lamun kitu mah utak sorangan teu batal. Kumaha lamun jelema matsur, ieu ni jelema anu ambeien. Pan lamun ambeien kaluar ge asup deui ngarepot ka jero teu batal sama. Cenah ieu diasupkeun ku curug dibantu tetep teu batal darurat tamba positifna. Teuna anu ambeien. Ambeien ngisiin kaluar kemudian asup deui ka jero atawa diasupkeun ku curug kurang mah teu batal teuna. Beda jeung isi. Urang keur ngising tenang-tenang aya praktek aya babaturan urang lupa kurkur urang kaget dicabut leuh siap bari siap juga luar deh ya teh asup deui ka jero teh batal asup ka jero deui batal jadi ucang nyampe klimek teh angeus si kurang mah bahasa batur ka klimek teh ya suka luar tengah-tengah dipotong lantaran kaget atau ngajak pan aya nu asup deui ka jero teh jadi keluar deui batal. Baca deh. Ngisinya sing ada, ngisinya sing ada. Itu kene orang lamun kila laki wangam gampang awewe. Awewe mapan lamun parawan aman. Aman parawan mah. Parawan ki aman. Sebab lawan mual ngisang na mual barabe. Aman geus. Tapi lamun randa, data randa mahnya na diuk si ngobo atau ngolowong. Data sih ada isang nak imang isang nak kalau mun jerotei asup besak itu batal asup besak itu terbatal dah mantap data seistik masuk ke jerok abatin lah terbatal parawan aman bedanya kena kiai parawan di kada gampang di nasoraki kamu parawan kah parawan mun kira teh teri teri teri teri parawan kamu rangga werkoer ini beda era neng mas. Hehe. Kumaha lamun keur peuting barang dahar kulantaran buru-buru teu karasa tunduh nyana geus beres barang dahar. Ruk. Hehe. Kuhuh kaliwat udang-udang jam 8. Barang udang jam 8. Aya benang ka dieu. Je, dieu benang ka jero. Benang. Kitu deui, batal puasa. Dicabut sarwajeng buta batal. Antepkeun bae salat teu sah. Lantaran aya asup ka jero najis. Eta kumaha cenah takut kitu? Aya benang ka dieu nyanggut, diteureuy kurang sarwajeng dahar batal atuh. Cabut kurang sarwajeng buta batal. Diantepkeun aman puasa. Sholat besar lantaran ayah najis di jero keluar nyambung eta kudu kumaha eta apa salamatkeun puasa apa salamatkeun sholat salamatkeun sholat berarti eta eta mah teu diterima enggak batalkeun puasa atau dicabut bae salamatkeun sholat puasa batal berarti kudu dikoboan kok bisa kitu sih lantaran sanksina deui jelema lamun teu sholat sanksina bodoh. Jelas malam untuk puasa sanksinya tangkap, wuih, itu bukan gitu. Jelas untuk puasa, posek kita tugasnya, wuih, telah di posek. Emang kaposek kita puasa jangan kaposek lah. Intel lagi kita tu pasti intel dah seser sini nak apa, baik wuih, baik apa. Untuk puasa, atau kuih malam untuk puasa di wuih kape. Polisi, abri hampir tempat puasa. Saware. Tapi sholat mah muntah sholat bunuh pan sangsina Masya Allah maka hargai sholat biasa kita membatalkan puasa ke awal koboa gitulah masalah puasa kuali orang kesnyaho tinggal siap ngelaksanakan puasa ngan orang nyeritakan kuari masalah puasa kemudian ia dijeruk puasa teh karena kita ngarana kena aturan-aturan itu bagus karusak puasa dina nalika karusak puasa ayan wajib kodo bari kiparat ayan wajib kodo doang ayan wajib kiparat doang tilu rupa ya ayanu nya wajibnya kodo nya wajib bayar kiparat ayanu wajib kodo doang tekudu kiparat ayanu wajib kiparat doang tekudu kodo-kodo aja nomor kahidi kahidi wajib ma'al kodo ini somal kaparo wajib kodo jeng wajib bayar kaparat kaparat kaparat kurban kaparat tunggul mati artina ikuro kobatin jeng ditajir dari sah elaman asada soma hukir mautan yauman kamilan biji main kamin azimin milis awum ya panganten nanyar panai panganten lah tunggu nang desa tajunya serumah atau sana jantung ke panganten nanyar ya ayah lalaki teh tunggu nang deket kukus ya Allah diberek asal deket ya jeng awet asal deket nang. Aya deui sakilan deket ge geus teu daek nang nengah. kaya kamu tu. Di umai dia ni sedar itu lain. Tawadu baling. Tawadu. Saya sama guys di pendek hese di urut hese hese saya sama guys. Ini sama guys khotam. Pemajikan lagi lah sekian ada tu. Saya kata pemajikan lagi ada tu. Kau situ nawarannya tu. Kak, sekian tu ngolok. Apa? Saya nawarannya nunggu siu ayu. Bukan saya cari minggu saja macam tu. Asal ayah awak nawarannya tu, dulu jerona. Asana ya spokrok aja di buku mah. Nah, kisah ete wasa Ramadan. Tahir, kisah iya, iya teh terpuasa. Tapi kulantaran syahwat tergede, mana anana langsung jiba jeung pamajikan anana tanpa make pembukaan heula. Dari awal itu nu sejen, jiba langsung bae jiba. Jadi berarti di jero puasanya najima yang pamajikan anak naya sangsina hiji wajib koto dua wajib kaparatul ulma tidak kaparatul ulma kan ngemerdekakan abid oh abidna iyalah melek iparat sitina miskina genta puluh miskin dari janana dipikir ke lampu lampu mah kuat itu bisa balik dari bagaimana mah abah dia mau nyontan pikir ke lampu. Saya tu sebab saya sebalik deh kadinya nanti Lampung atau buahnya nanti Lampung kadinya komong, kaya mau bakal ayah jembatan. Aduh, tunggu Lampung mak. Tapi jangan lihat kadinya ke mana, ke Medan. Dari Medan ke Jambarik. Kudu ke mana? Gunung Karang. Jangan kalau kudu Gunung Karang deh lah. Bebaskan di sumur tujuh jadi doa apa? Tak etatnya, mun ayah hiji jelema jiba tiberangnya deh. Perhatikan, sahabat, ayah jelema puasa di bulan Ramadan jima yang pemajikan anak wajib kodok, wajib kiparat lantaran kiparat terlalu iskulah kebatin kepada turuzma ia manggisnya meremisin setina miskinan, genda puluh miskin bayi gendai abdolna ditambahan ku genda puluh pakaian genda puluh liter genda puluh baju genda puluh sampi. Lamun genep puluh liter, saleternya kali berapa kali? 7 ribu kali 7 ribu nujore, itu nombor itu 10 ribu. Nah, akhir cerita 10 ribu kali genep puluh saudara, genep 100 ribu. Baju nulayak pakai, kira-kira hijin itu berapa? 50 ribu kali genep puluh berapa? 500 ribu sampai nulayak pakai seberapa? Ah, ini ditanya kuah ini masih susah kabe. Sepuluh. Eh, kita gitu beta. Nah, bagi ikan kapak ini sih kan, kudu dibejakan nggak bagi ke nana. Ampura ini nya, kurang di kaparat. Kaparat mana? Kalau mau ngomong sih, kudu dibejakan. Nah, ini bukan gawe jadi pemajikan dia kaparatnya. Itu, kudu dibejakan pun tadi bejakan terjadi. Mesti bejakan. Oh, cak budak miskin dia, tainya. Itulah kafarat. Wajib mahal kodok al imsak. Ia pakar cerita imsak ya kodok wajib kodokan mari imsak. Ay puasa lain tapi status dan terpuasa. Taya ya genap rupa nomor kahiji nyana bukan haja-haja. Di bulan Ramadan teh puasa wajib kodo wajib imsak kos puasa baik kah itu nah mun ditambahku terus barang dahar dobel dosa nomor kedua penting meninggal niat ima poho wa ima ngahajat penting niat berangkat tetap wajib kos pulang puasa baik padahal status untuk puasa lantaran teu niatan tetapnya wajib ke sawal di kodoa sing ada niat lah sing ada niat sing ada nomor ketilu jelma sahur nyangka peting kene orenganan gesberang izahe udah para beres dahar ngadenge di luar Selanjutnya wajib naon puasa pabatalan puasa kuari. Jelema keur puasa kemudian murtad babatalan puasa jumlahna jadi aya 7. Nomor kahiji keur puasa murtad kaluar ti agama Islam naudzubillah min batal puasa. Nomor kadua haid. Awewe ieu mah ieu berarti mah aya lalaki mah haid. Awewe keur puasa kaluar getih baik isuk-isuk atawa tasohor atawa asar batal bae puasana. Awewe lain lalaki kuda sok inget beta dongeng ieu lain sabubaran kali eta mah kenyataan soalna. Ya tamu datang tadi dinyata begitu tamu ngobrol jeung pamajikan anak yuk pas zuhur kula kacai beres kacai kula bebeja saya mau sholat dulu mbak ibu mau sholat musan. Oh saya lagi men. Oh iya gak apa-apa men mak tanya kalau laki nak yuk kita sholat sama saya juga lagi men cekin emang awam murid men ayo lalaki men tung-tung maka bapak sholat saya kumpul eta. Ya ya bel lalaki men nonton pol balik ya baru wanipasin yang nipas awewe geser wabaye ger puasa nipas batal wiladatin yang wilada ger puasa ngalahirkan batal jununin kalimana edan ger puasa edan batal walau lah tuh sana jangan sedetik dua detik semenit dua menit batal bet kegenep naik main ayan batal ketujuh na sekalian tanda aja-aja mabok ngeye batal puasa masya Allah sihatnya. Jadi berarti ayan wajib buka hiji awewe di mana kerpuasa kata raja nganku head wajib buka kata raja nganku nipas wajib buka mun teu buka doraka mereka dua aja lemah lelempangan jais menang sama di dia reka Bandung kuat atau sekuat seger atau seseger menang baik ngan lamun seger makro lamun kira-kira bakal loyo menang buka nomor ketiluna nu tadi ti haram jem aya nu haram haram buka ya haram buka na ya haram aya jelema boga kodoan 5 poe datang ka ruah tinggal 5 poe deui nyana wajib kodo kan tak ku ari nyana kodo kodo teh haram buka puasa na lantaran mun nyana buka teu di waktu teu di waktu na yeuh jelema anu haram buka ketika jana ngodohan puasa geus beakeun waktu bari tatadina nyana bisa mun ngodohan teh tapi nyana teu ngodohan eta wajib manehanna neruskeun puasana haram bukana. Dilanjutkeun deui wajib koto wajib pidya alamun tadi mah wajib kaparat wajib koto wajib kiparat hiji jima kuari mah pidya tegar ke ayat tadi mah wajib kaparat hiji doang sama jima sahabai nu jima sahabai nu jima tiberang nya wajib koto nya wajib kaparat kuari mah wajib koto wajib pidya nu tilu mah jadi pidya ayat wajib koto wajib pidya andai anu wajib koto doang tekudu pidya aya anu wajib pidya doang tekudu koto lain kaparat kobo jeung pidya merga hiji jelema keur puasa kewajiban koto jeung pidya aya dua rupa hiji jelema keur puasa teh buka bukana ngarempanan batur aya jelema naik tanggal kalapa barang datang kaluhur kegeroan teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun aya teh jelema kos kitu naik teu bisa turun kada daya nang kegeroan tulung kain tu atuh siapa bisa naik aing naik gua bisa tapi turun teu bisa siapa yuni bae awak meureun pokona ulah lobang ngomong yuni yuni jadi mah aing mah turunan tulungan, gegeran mun teu ditulungan naik maragan. Sakjana cai leuk nulungan, bukalah sakjana ieu lantaran karunya aing ge sarua lamun puasa ka ditu moal puas. Jadi yang membuka deuk nulungan nyana ka eta teh. Engkeuna wajib godok, wajib fidyah. Atawa awewe hamil demi menjaga kelestarian bayi nu keur dikandung supaya sehat bayina lantaran mun dibawa puasa pan bayi macan kuat dan sedengkeun ieu bayi mah sehatna teh ajeng seubeuhna teh kumaha indungna wae indungna mun puasa bayi korban na ieu mah untuk menjaga bayi lantaran nyana teh keur hamil gede 7 8 9 bulan lah moal puasa demi bayi nah eta teh engke nya wajib qada nya wajib fidyah. Katanya anak kerenyusuan, padahal mah anak nangis rada gede, ya umur bangsa sekitar 4-5 bulan. Katanya kerenyusuan lah, karunya jasa dibawa puasa mah, besi manehana nate sehat. Ah, buka baik indung nate ya, lantaran demi anak. Katanya menang, nah mungkin lah, ya wajib kodok, ya wajib tidak. Kodok wajib, iya, wudu, lantaran bukana karena batuk. Terlupa tersimpan datang aku lah Pak Kiai, saya mau bayar pijak ke siapa ya, pijak apa kemarin waktu saya hamil kan gak puasa jadi bayar pijak, kalau ini kodonya udah belum itu kodok lagi, katanya kudu pijak aja, bukan ya kodok ya pijak karena gede baik masa harus kodok ya harus pijak kejem amat ya segala kejem segala kodok dibacu-bacu ya. Jadi udah ya we. Itu hamil buka demi anak nyawa wajib godok nyawa wajib dia. Itu kada nyusuan. Engke bukanya lah engke nyawa wajib godok nyawa wajib dia. Nomor kedua wajib godok doang teu wajib dia ye mah. Ye lemah anu tadi teh buka di jero puasa eta mah lo baca saya mah. Jero bulan puasanya na buka atau terpuasa atau terniat atau poho niatna terniat eta mangke wajib kodok teh kudu fidyah sama kos itu atau itu ayan bukannya na batal wajib kodok teh kudu fidyah loba sama kos itu nomor katulu wajib fidyah teh kudu kodok ima syekhun kabir syekhun kabir ke aki-aki kolot. Kata disebutnya Syekhun Kabir, aki-aki kolot. Padahal orang nyebut aki-aki mulai itu kolot. Aki-aki kolot. Ini, pengking. Tapi beda itu nya. Namun aki-aki mas, aki-aki kolot. Tapi lalu ini, pengking. Kok bisa gitu nya? Itu dia, ini, aki-aki pengking gitu. Julukannya masing-masing. Sebab air aki-aki mas, kolot paling peot doang. Tapi lalu ini, pengking. Jore jasa tau. Ayah ini buka lantaran geus teu kuateun. Ieu mah teu kudu puasa pilih bae. Pan teu teu kudu kodo kiai, teu kudu kodo ari lah, bari ge modal. Kada kudu kodo ira. Sadar mah nak kaya, perhatikeun ku anakna, bapana teh sehat dan kudu modal. Urusan ke sore ka magrib pilihan hiji. Isuk, nyana terus puasa di tengah jam 8, jam 9, jam setahat, maghrib, dia puasa. Sepoe, gigi, sepoe, nah, neki ayo dek sekaligus, pae. Ayo dek rugi, bawa masalah. Pan dek rugi, misalnya kia kan, ya, 30 poe, pilih aja. Nah, pokoknya mah, kakarat menang 10 poe, pae. Tetap pilih alawi. Rugi, rugi tak, kalau udah 30 poin, paek 20 tak, rugi pada itu. Ia bercerita hitung ekonomi. Perekonomi apa itu, untung rugi. Dan kata rugi tak ada itu, tapi dia bercerita kos itu. Ya sudah, bapak tinggal sudah jadi. Teman, dari sekaligus bayang, mangga, tak, midiahan bapak ini. Umurnya ada 90 atau ada 100 tahun, ya ada kekuatan kuasa, 30 meter. Atau ada bandek asal maghrib hiji. Oh masalah. Deku kuah aja. Masya Allah. Ma. Atau numuriang aja tuh harapan cagir. Setruk berat. Setruk tegas berat jasa setruk. Loba dirobakeun diuk, kudu didiukeun, dibawa ka rumah sakit geus eueuh obatna. Dibawa ka tukang urut teh geus ieu bae wae terberat ieu mah. Geus teu bisa bae tiih dirinya geus kesing dirinya. Pamajikanana ge geus teu kuat teu komo anak mah ka dirinya geus hangru ya geus tobauan ge leuleuy. Luar biasa. Diberian minyak seunik tambahan biasa. Geus dilu di dunya keneh geus disiksa ieu. Dedelan urang mah padahal mah keur di kiparatan ku Gusti Allah teh keur dileungit-leungitkeun dosa-dosa. Tah, kuari mah geus teu kuat teh dieu geus cek dokter maher geus waharepan deui. Geus aya tiahan bae tah. Tiahan tapak kos-kos itu. Geus meunang dibadalkeun mun can mun ngahaji, meunang dibadalkeun lantaran cek dokter maher geus waharepan hirup deui. Sanajan aya kedes meunang dibadalkeun. Panai kakara muriang-muriang biasa mah teu meunang dibadalkeun. Aya harepan kene hirup, aya harepan kene sehat teu meunang dibadalkeun. Keh geus paeh karepada, tapi nu setruk berat geus teu naon dibadalkeun. Tah ieu geus dipilihan geus tuh masalah. Nomor kaopat teh lawala. Artina lawala teh teu wajib qadha, teu wajib pilihan. Saya majlumun jelema edan. Jelema edan mah teu wajib qadha, teu wajib ya, ini saya tak tahu buat muka lah. Mungkin cerita tak dia ini edan dia cuba di akhirat tak di dalam memeh edan lah. Lepas memeh edan nanya nanti apa kursi pada tak kursi Allah di akhirat tak sorga. Lepas memeh edan nanya nanti apa mabok zina judi, nah dia memeh edan kos itu kaya nak nalar. Jelma edan lah di dalam memeh edan lah. Memeh edan lah ibadah. Alamat memeh edan lah maksiat baik silakan. Insyaallah. Banyak itu pang berat-beratna adalah edan, moal aya di jelema luhur nu edan, moal aya rasul nabi edan, moal aya wali edan, moal aya. Eta mah kelas-kelas bangsa Golkar-Golkar moal edan mah nu kasareng. Sejelema nu teu nyaho kaler kidul, edan. Anu utang hitungna korupsi bae. Tapi emang sebenarnya edan itu di gubernuran memang edan sebenarnya edan ke stres. Ya saya nanya kelan APW kikirannya kita nanya ini. Wah di gubernuran memang kemarin itu. Ih itu kok mau di tumbal di luhur di dayur. Loba jasa. Masya Allah. Terakhir nilai anu teu batal kaasupan perkara kaasupan aing dunia ka jero beuteung teu batal. Naon eta anu teu ngabatalkeun teh? Aya 7 rupa. Nomor kahiji poho sanajan sababaraha kali nginum jeung dahar aya pohoan mah teu batal. Nomor kedua bodoh taeta sanajan sababar kali daharna jeung nginumna lantaran bodoh bodoh matur teu batal. Nomor katilu dipaksa kita dahar kita nginum direjeng urang teh diasupan sangu diasupan roti cai kopi jeung sajabana teu batal. Nomor keempatna jeriani rekin bima bayana asnanihi wakon ajazaan majihili uzri nerecidu anu selalu ngalir di sungut urang terbatas sehingga ada ini lo baca saja masalah ya cidu ya cidu kerpuasa teh kerpuasa tak cidu teh aditeri sehingga teh ayin aji bayang mantak urang aja banyak oh ulahnya maka masih bawa tak kolong kamasih bawa tampolong dendeng di dia bismillahirrahmanirrahim Masya Allah tanya ke orang mah ulang itu aja yang segini mbak temen itu aja malam gitu nak maghrib jangan buka enggak sih ada tak biasa banget pas orang itu puasa ima yang puasa kira udah dibalik budak tabang budak. Kalau mau dimana tak tahu mau nari budak. Puasa tak cuma nak itu biasa baik. Puasa macam itu nu ayah di dia ya. Diteruyo. Asal gula ayah sehilan mah. Mulan kerjanya lebih ayam nomnya sari dia kecil hiu dari poleca. Nah, lumayan tak kena ya. Batal. Sihat dan sihir sihir lebih bersihan, bersihan sungut ya. Tah, ke tinggal ciduk nak biasa. Eta pulak kau kaya yang seri jelema tengah di merendahkan. Allah Akbar. Salat. Berciduk tadi terhente pak. Diciduk kente. Oh. Mau kampak di kampak kau ini budak. Atau gaji. Siapa iya budak memasak gaji ke siapa? Lepas kaya biasa baik. Udah ayo cok-cokan kaya ngidu. Mantan ingat ke surah MZ baik. Puasa itu tidak ketahuan ibadah yang paling sembunyi. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kecuali cuma Allah saja yang tahu. Ibadah sholat kelihatan. Ibadah zakat jelas. Tapi puasa sangat tidak tahu. Tidak ketahuan oleh siapa-siapa. Hanya Allah saja yang tahu. Kecuali puasanya orang bodoh. Dan surah MZ tetap. Almarhum Masya Allah hebat dan serta MZ. Bagaimana itu pakai kok puasa orang bodoh? Orang bodoh itu bisa mengetahui si A puasa, si B tidak puasa. Kok bisa begitu? Si A mah enggak puasa. Emang kenapa? Enggak pernah ngeludah dia. Kalau ini puasa terus ini mani. Emang kenapa? Ludahnya banyak bener. Cek MJT coba cek coba. Korengan ke mual. Lain ke puasa, korengan ke bimak. Pangkat lagi orang yang ngomong. Tentu-tentu tidak karena dia meludah berarti dia istimewa puasanya. Tidak, bohong itu. Setelah dicek ternyata tidak puasa dia, lagi sakit perut. Tentu-tentu hebatnya saya, Masya Allah, bisa diudang-gede ke tulang MZ. Kita ceramah, karena sholat ketahuan, zakat ketahuan, tapi satu-satunya puasa yang tidak diketahui oleh manusia, hanya Allah yang satu adalah puasa. Kecuali puasanya orang bodoh. Ayah baik, enggak pak kos itu gitu. Kenapa itu? Iya, kalau banyak keludah berarti dia lagi puasa. Jadi kampung itu kos itu pan, memotong bolong. Oh, gak puasa. Makin banyak keludahnya berarti makin hebat puasanya. Ya udah, enggak bisa. Masya Allah, enggak bisa ngaji di Kiai Teh Anjakal. Kugusi atuh geus kitu bae weureun dicabut umurna geus merenah di dinya weureun geus datang ka waktuna tapi ceramah-ceramahna sangat luar biasa dibanding jeung kiai-kiai nu sejen urang ilmiah tapi MZ mah sangat ilmiah diakui guru kula ge di Garut ka nu sejen mah teu ngalem tapi ka MZ ayo budak bisa ngaji bangona cak guru kula asal geus guru kula ngomong kitu beta hebat, ini budak bagaimana bisa ngaji bener, lantaran dia tetap namun itu urayan-urayan yang menyentuh pas namun kan nanti aku golkar mantep bagu kan aja nyabut deh kayaknya sudah jadi orang tobat gak beres di partai politik gak beres ternyata gak bisa diajak, bener cak nyaman tetap mentas batur baik keluar di urusan perpartaian kuari arah masuk bengok dan kiai sama kiai yang lain kiai waktu bisa kalian tangan aku masalah menu kiai batur baik keluar nunyakun di hadapan kula ngomong gak beres ya ternyata partai itu di dewan itu gak beres nyana keluar lantaran itu beres saya dengan niat yang bagus untuk membawa manusia-manusia ke arah Al-Quran ternyata enggak bisa, enggak beres lah nyana keluar, orang kampung asuh ternyata orang kampung kubego-bego kayaknya nyana lo pinter keluar Masya Allah Masya Allah nomor kaini kedua mawasolailah jawabakan aku para farikin lempang, naik sepeda, naik motor, naik kendaraan kemudian lomba lembu arah rasuk kaya ruang kasungut katero itu bakal kumacana kaya moncalang apa ayo daik mah nah, sekiranya juga lu rumayanan ayo tersendok-sendok kebeneran diri itu ayo kermuru nyana naik motor. Dari usia ida itu. Masya Allah. Mana dai? Mau sholat ilahi wa kana gurbala kadakikin. Asup ke jeruk, kemudian peleduk lu daki. Daki teh aya wewe ngayak yang pikuelen. Naon dan lu daya kanan? Ipung tariku, tak eta teh aya peledukna, aya lebukna, aya itu naon kekebulna, eta kekebulna kana irung, kekebulna kana sumut, kateuy. Urang naik sepeda, atawa naik motor sore-sore, kebeneran loba nu haliper, lalir tea, aro tea, aya anu asup ka sumut, asup ka jero teu bata. Aya anu asup deui geus, ha? Teu bata. Aya asup deui rombongan lima. Kecuali nyana naik sepeda atau motor arah nanti kieukeun teh kuleungeun geus aya bangsa 20 bang bisa buang. Masyaallah, masyaallah, tuh kitulah geus jelas kesah ya soal puasa. Tinggal urang ngabebenah masalah puasa iraha ye kiai puasa dilaksanakeunana nurutkeun ceuk ahli hisab iraha sebab wajib dilaksanakeun puasa Ramadan teh di mana-mana aya tanda salah sahiji tinu lima mereka hiji puasa Ramadan wajib dilaksanakan teh pika mali Syaban salasina yaoman sempurna bulan Syaban 34 fisik malah ngarana lantaran tanggal Islam tanggal 30 hiji maka ketika eta bulan Syaban geus 30 geus teu kudu diutang hitung deui isukna langsung puasa bae teu kudu ruyat teu kudu diitung ngitung pulang bulan Syaban. Setelah dihitung istiqmal, istiqmal itu sempurna 30 hari. Ramadan tekudu dihitung, Ramadan tekudu dirukyat. Asal dia Syaban 30 poin, isukna langsung Ramadan baik. Sebab itu tanggal 30 dan tekudu hehehe, sebenarnya rumah puasa. Mereka dua biruyatil hilal bihakiman rahun nele hilal nele bulan sabit bagi jeleman nele sana jangan pasek izae tukang bobok tukang tar tukang ngeluhur kenal aduh teye izae teas kaberenehan nele bulan ceh itu mah jebulan baginya nan nuleuleuh kana eta bulan wajib bae puasa kajeung teuing waktu rencang wajib bae sebab jana dibereleuh ku Gusti Allah wajib puasa nomor katilu bisubutihi bihakiman lam yarahu bi anni syahada aya jelema neuleuh bulan laporan ke pemerintah kemudian dicek ke pemerintah dari mana kamu? Saya Cikupa. Siapa nama kamu? Saya Syarifuddin. Apa kerjaan kamu? Saya ngajarin anak-anak. Kehidupan kamu main siapa? Ya kadang-kadang di pasar pak. Waduh benar. Terus kamu lihat bulan bagaimana? Saya lihat itu bulan dicek ke pemerintah keadilanana adil syahadah teh berarti lain awewe aya adil riwayat dipikir mah aya adil syahadah iba adil syahadah berarti teu pasek ieu jelema teh bisa diterima ku pemerintah saha bae asal nu adil jujur syahadah terima umumkeun ku pemerintah ulah hese-hese ngan syaratna kudu syahid hisbah hatina syahid hisbah saksi karena Allah ulah dibayar ku pemerintah jeung ulah aya unsur-unsur jeung trik-trik nyanana lillahi ta'ala abdi ningali bulan bahkan saksi abdi ningali bulan aya ieu mah lillahi ta'ala teu hayang dibayar kekela kana kajujuran jeung kaadilanna jangan kudu tanggung jawab di akhirat setelah dicek bener ieu pemerintah kudu nurut itulah di negara Islam. Tuh, ulaya sidang isbat, sakumaha sidang DPR. Nyeritakeun sidang isbat teh suara terbanyak. Berarti tengah ngaji tabrak ilmu. Ngaji heula teh sidang ulah diseungseurikeun tarolah. Ku urang Indonesia mah diseungseurikeun geu masalah, tapi urang Malaysia pangeungseurikeun. Ku sidang begitu ya. Urang Mesir pang misrok ngeungseurikeun. Urang Arab ngeungseurikeun sidang pokos itu sidang isbat teh. Tara di Indonesia mah geus emang teu gableg ka isi dia. Tapi di luar mah ngeungseurikeun sidang isbat pokos itu amat kusalahan. Tah ieu aya anu mere habar ka pemerintah. Saya melihat bulan, siap saya disupat kaek saya. Tidak bisa sebab kamu tidak ikut dalam tim. Sedangkan tim teh kapan loba kepentingan. Di jero tim teh dikhususkeun teu beunang aya nu sejet. Lumantak Muhammadiyah barudak teu iluan di jero. Lumantak HTI barudak teu iluan di jero. Khusus kudu urang ngaran NU sedengkeun Gus Dur geus ngomong. Kenang-kenangan terakhir Gus Dur lamun urang ingat, mun urang ingat aya rombongan NU nyana teh aya kepanasan hayang jalan-jalan ka Taman Safari. Ese Gus Dur ya, Gus Dur yang mengenang Allah yarham Gus Dur. Akhirna rombongan NU teh naik bus ke Taman Safari. Sanggeutna naik jana seserian atuh di Taman Safari loba monyet, lumantar seserian meureun beungeut monyet akur jeung nu di jero bus. Aya uncal aya macem-macem pas asup ka wilayah Maung. Salah sahiji kiai NU nundutan. Begitu nundutan, batur bong, wuh, siun dulu mau nyanan nundutan. Begitu nundutan, ngaguling, pas kalawang-lawang muka kaluar. Iyalah, wah, aku mau di jauh nele, patar nangani mau. Ya tenyawan ya, mobil NU terus bae maju. Terus saya maju, tinggal di tukang, mau, wah, udah di jauh. Dengan keramnya, nak. Untung di tukang, saya mobil bus. Barinya, nak. Nggak kebalikan tangan. Adik, diselamatkan. Ternyata, orang bus. Itu etatnya, rombongan DPR Golkar. Ayo, disekel, diselamatkan. Siap. Kiai bisa diselamatkan cak rombongan DPR Golkar asal kudu ngomongkan hidup NU tilu kali ayo cepat cimbung kurang mah NU dilepaskan dia kebaung dia kumaung dia ayo gerak dek kumaung apa dek hidup NU apa dek hidup Golkar lembat hidup Golkar kita lari cak anu diharap NU pan hidup Golkar lain hidup NU erang imah bapak kurang-kurang kita itu ragam hidup Golkar. Waduh, salam. Asuplah ke mobil Golkar. Atau lu di itu ngadar roh apa, lu di mana kadang-kadang, lu di mobil harap. Mudah-mudahan kiai urang disalametkeun ku DPR Golkar. Mantep. Kina mau-mau, cekena teruun, jasa nuhun, jasa. Terus, urang istirahat, warimah. Istirahatlah di handapeun tangkal beringin. Guru Kiai GNU jeung DPR Golkar atuh istirahat tongkol kayu wote geus ratusan taun pohon beringin. Didinya ngobrol. Lah sekarang tangkal kayu teh eta geus puluhan taun ratusan taun aya hantu. Timbul hantu. Sanggeus timbul hantu geurah DPR Golkar dinasehatan ke enggak usah. Enggak usah takut kami kan rombongan Kiai NU. Cekian, enggak usah lari-larian, tenang. Ini pohon pengaman. Yang penting saya berdoa, cuman tolonglah untuk berdoa beri saya lisong. Oh iya, lisong ceknya nanti ya. Dan perangkat-perangkat lisong disebutkan namun dalam ancak. Bukan makanya masalah ancak nggak doa, mau doa ancak mau nggak doa tenang, iya bisa lambat kiri tidak hantu-hantu. Saya jadi selamat akhirnya geus urang ilmu teh wari kapanasan koreng keur berteduh di pohon beringin daek selamat ulama eta kos kitu jasa eta Gus Dur masyaallah memang haot kunaon nyin kelakar seperti itu koreng bukti jasa. Bukti jasa geus kadieuna atuh baheula mah NU ngome Golkar wari mah Golkar ngome NU. Lain ngomean, ngome. Beda ngomean jeung ngome. Jadi ku itu ome, NU teh ku Golkar. Atuh aya urusan politik mah ulos, urusan ekonomi mah ulos, tapi urusan ibadah mah teu penting-penting deui. Sedangkeun Golkar mah diplot ku Amerika. Tidak boleh tidak. Ah, pedantuan panggal satu ini rumus saya dipaksakeun ku ulama NU nu aya Golkaran. Dipaksakan nyukom, lamun asli hitung nyukom dua darjah lebih sedikit. Epimeris Belgia pun dipaksakan asli nak bakal dua derajat lebih. Lamun sulap 4 derajat rata-rata, malah ayam lima kurang seti. Bustomi 4 derajat gebet belas. Alwar Dayani 4 derajat, kurang hitung 4 derajat setengah lebih gede malah ulama. Ayo ngitung di Bogor, 4 derajat, 20. Serang, Sawah, 4 derajat. Jawa, 4 derajat. Asana, asana, yang jelema nuturkeun ulama salah. Ini di Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Bagi kiai-kiai santri nuturkeun ulama, ulama-na ulama salah. Pasti Jumat jatuh. 4 derajat. Itulah dihitung punya itu. Kok ya hasilah sadar ya tepimeris buatan pemerintah? Kok nyukum sadar ya buatan pemerintah? Dirubah dipaksa lantaran memeh Ramadan geus aya harus hari Sabtu. Kok cenah kiai nyahoan baik? Dulur kula aya di luhur nu jadi NU. Hati-hati kiai, NU gak beres. Aku udah kula kumah adik kula mah gak bejak ke gotek karunya. Terpercaya, cek kan itu. Nggak ada pula. Ini cek kan itu. Ini sekadar pemberitahuan bahwa menurut hisab kosti jatuh tanggal 1 Ramadan adalah hari Jumat 4 derajat 16 hampir rata-rata. Gede bulan gak? Masya Allah. Nah setelah dirujuk coba ye ko nyukom jeung epimeris ngan seukur menang 1 derajat setengah nu bisa ngomong salah satu penghitung nyukom nyana cuma senyum salah satu penghitung epimeris jeung nyukom nyana cuma senyum geus kiai mah laksanakeun kiai bae ilah aya satu rahasia di balik eta untuk memperkuat Golkar NU berani seperti eta. Ih si adeta Gus Dur teh seperti itu Masya Allah. Terik ngajakan kue Jumat dengikin bayi pemerintah sesuai jeung keyakinan-keyakinan numantak dina minggu iya ayah kiai diserang ayah ngadengikin langsung melalui murid na kuari di Pandeglang ayah murid na kuari langsung ngadengikin Cirebon bebeja kakula kerpoe Jumat isuk-isuk kiai itu rek ngadengikin ayah murid na kuari kadie termasuk Bekasi, nu bebeja kakula. Mohon Pak Kiai, saya ingin mendengarkan langsung surahan Pak Kiai. Jadi nyana dek mari lu, kata kakula teh tuh nggak baik ini lu kali itu enggak, cekiana. Saya dapat bocoran, ini enggak beres. Masya Allah. Nterek aja. Coba cerita tentang hisab kotib buatan ulama Kiai Mansur, Jakarta. Kula ngaji di Kiai Jasuli, tapi cepanas. Ngaji dari kula di Kiai Kubang Isudin. Eta sarua, murid daripada Kiai Mansur. Ceritana, naik sepeda di Cipanas, naik sepeda di Cianjur ke Jakarta. Ngaji ilmu hisab. setelah maher nukuai rubu-rubu ayat di berbagai pondok pesantren khususnya Jawa Barat dan sekitarnya buatan Izzuddin Kubang kabeh mual ayat keluar tingginya tetaku maher-maherna kula pernah nanya kali itu ke anaknya Kubang kuari soal ruyat bahwa mapan abah ceriknya na bahwa mapan abah di papa ku pemerintah kita ruyat untuk umat secara nasional kiai papi jasuli di papa ku pemerintah di Jakarta mun kiai Izzuddin di Bandung lu mapan mun papi di Jakarta untuk ruyat hasilnya tuh pernah meleset kuari tuh pernah ditanya gitu, padahal ada siap jasa untuk rukyat membawa bendera ulama, tapi pernah ditolelir lantaran geus aya nu leuwih istimewa menurut kiai-kiai modern. Silakan lu masalah. Cuman tetap baik ulama bangga dengan Habib Rizik. Habib Rizik pernah ngomong loba omong, tapi ketika ngadenge bahwa hisap kotnya sekian derajat tungguan coba rukyat nah rukyat cakung rukyat nyana Habib Rizik memberitakan puasa. Habib Rizik. Ketika lebaran, teloba omongnya nama. Tepat cecok Habib Rizik, Pak. Ketika, bagaimana perhitungan nana? Setelah ingkan ruyat, tunggu cakung. Begitu ruyat, sudah buka Habib Rizik. KPI gitu kene. Perhitungan. Begitu perhitungan, ingkan ruyat. Tunggu coba, di mana yang ada yang ruyat? Begitu yang ruyat, KPI. Membawa bendera ulama. Ruyat, sudah buka atau puasa. Lantang-lantang nyana leuwih nyaho urusan negara tapi nyana berseberangan ieu mah ibadah si Habib Rizik ieu mah ibadah si kelompok HTI urang tanpa melihat NU jeung Muhammadiyah urang ngitung kuari teh urang ngaji hasil hitungan Jumat 4 derajat lebaranana hari Minggu 0 derajatan eta jasa puluh luhurna derajatan eueuh ge song derajatan tak ulama. Jadi lamun engke lebaran poe Minggu eueuh derajatan tanyakeun ka tukang itung. Tanyakeun ka tukang itung. Eueuh derajatan ka RT jasa lantaran istimana Jumat Sabtu Minggu mah geus sakumaha meureun. Nah, engke bakalna urang puasa teh lamun puasa Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo ulah ngitung-ngitung di Senin lah. Lamun Senin aya Senin Salasa Jero ngaheneng-ngaheneng ka Rebo. Cuma satu minggu Senin Selasa Rabu Kamis cuma satu minggu puasa hisab lebaran itu minggu lebaran derajatan puasa Sabtu derajatan letik jasa puasa Senin ngapung derajatan puasa lebaran Sabtu derajat cangkimkan ruqyah puas lebaran Senin mus apakan berarti cek alih sabah minggu lebaran lamun konsisten ye perhitungan moal pacekcok lebaran nu deukeut pacekcokeun puasa na teu kudu pacekcok lantaran 4 derajat tingkeun ruqyah coba ti pamarentah mun ruqyah konsisten berarti pemerintah lamun teu siap dipaksakeun lantaran hitunganna dipaksakeun supaya 1 derajat leuwih mangga-mangga bae mah keur cerita ilmu ieu mah oh masalah ibadah cing ka menghadap ka lain ka Golkar lain ka partai lain ka ekonomi lain ka jelema lain ka pemerintah ka Allah sesuai jeung kayakinanana kiai ngararitung da ieu mah keur carita ngitung urang 4 derajat jubah mun aya nu puasa lain jubah misalnya Kamis puasa jadi ya make naon sih ngitungnya lamun aya jelema nu puasa poe naon poe Sabtu masalah. Tapi saya pemimpin yang kayak memaksakan corong gule. Tak itu baik mah. Kecerita ilmu nak kuari di Jawa Timur nggak saya setengah bulan katukan nggak saya anu di Kendal nggak saya anu di Kediri datang nanya ke gimana kiai secara rahasia kok kita ngitung besar alhamdulillah. Kulai letik-letik gaya kuari, alhamdulillah loba nu ngarujuk di Jawa Timur, di Jawa Tengah, masya Allah, gua lagi kadang-kadang sedih. Itulah cerita kuari masalah di Indonesia seperti dia Jadi orang mangan yang akan tamah. Kula ngajak mual cerita ilmu kula yang keluarga kula. Insyaallah ulama puasa nekwe Jumat atas dasar hitungan hisab qot'i. Dijelaskan kitab Nasulamun Nairen menanggu guru di Kiai Jazuli Papi Cipanas. Jeng menanggu guru di Kiai Izudin Ubang Cianjur. Nah itulah cerita soal tanggal hiji Ramadan tahun ieu lebaran anak insyaallah poe Minggu. Adapun dek beturkeun ka dieu mangga-mangga bae. Ah cenah moal dek ka pamanantar sae bae. Ah cenah aya kiai nu ngitung deui sabeda-beda di mangga ieu mah ulama geus teu aya kakaitan. Maksudna kakaitan teu aya urusan ti pamarentah, artina partai.